aduhai bunga, bunga nirwana, tempatmu jauh di alam khayal. Rupamu indah, tak terlukiskan, engkau tak mudah tercapai tangan. Engkaulah bunga milik dewa-dewi, aku hanya insan, insan biasa. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam mimpi, mimpi belaka. Keindahanmu tak kuharapkan, asalkan harummu engkau kirimkan.